Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, faslun fi wadha'ifi dhikril muwadhafati fil yaumi wal laylati. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan terakhir yang ada pada kitab ini, yaitu satu pasal mengenai keutamaan zikir yang dikerjakan dalam sehari dan semalam. Ma'lumun anna Allaha jalla jalaluhu farada 'alal muslimina an yadhkuruhu kulla yawmin wa lailatin khamsa marratin. Sudah menjadi perkara yang diketahui bahwa Allah jalla jalaluhu memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berzikir kepadanya setiap hari dan malam sebanyak 5 kali. Bi'iqamatis salawatil khamsi fi mawaqitiha, yaitu dengan mendirikan salat 5 waktu pada waktunya. Ya, yaitu pada waktunya, pada waktu salat tersebut, tepat pada waktunya. Wa syara'a lahum ma'a hadhil fara'idi al-khamsi, ya wa syara'a lahum ma'a hadhil fara'idil khamsi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kaum muslimin selain 5 salat yang wajib ini, an yadhkuruhu dzikran yakunu lahum nafilatan. Ya, tadi selain 5 salat yang wajib tersebut, Allah juga mensyariatkan para hambanya untuk berzikir kepada Allah yang zikir tersebut itu menjadi zikir yang nafilah, yang secara hukum itu adalah sunnah. Fasyara'a lahum an yusallu ma'as salawatil khamsi qablaha au ba'daha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan salat bersama salat yang wajib yang 5 waktu tadi. Qoblaha, ya baik sebelumnya, au ba'daha, atau setelah salat 5 waktu tadi. Au qoblaha wa ba'daha, atau sebelum waktu salat wajib dan juga setelah waktu salat wajib. Sunanan, ya, sebagai salat yang hukumnya adalah sunnah. Fatakunu ziyadatan 'alal fariidhati. Ya, maka hal tersebut itu menjadi tambahan bagi salat wajib tadi. Ya, menjadi tambahan bagi salat wajib tadi. Fa in kana fil fariidhati naqsun, ya, maka jika pada salat wajib yang dikerjakan tadi itu terdapat kekurangan, jubira naqsuha bihadhin nawafil, maka kekurangannya tadi itu dapat diperbaiki atau ditambal dengan salat-salat sunnah tadi. Wa illa, adapun jika tidak ada kekurangan, artinya salat yang dikerjakan itu sempurna, salat wajib tersebut, kanatin nawafilu ziyadatan 'alal faraidi, maka salat-salat sunnah tadi itu menjadi tambahan, ya, kebaikan dan pahalanya dari salat wajib tadi. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa fungsi salat sunnah itu dapat menambal kekurangan yang ada jika sholat wajibnya itu terdapat kekurangan. Namun jika sholat wajibnya sempurna, maka menjadi tambahan kebaikan. Kemudian wa atwalu ma yatakhallalu baina mawaqitis salati, maka waktu yang panjang, ya, waktu paling panjang yang kosong di antara waktu-waktu salat, ya, atau rentang waktu yang paling panjang jedanya, ya, di antara waktu salat itu adalah mimma laisa fihi salatun mafrudatun, ya, maksudnya di antara dua waktu salat tersebut itu tidak terdapat salat wajib, ya, yaitu ma baina salatil isya'i wa salatil fajri. Ya, waktu jeda yang paling panjang itu adalah waktu di antara salat isya sampai salat fajar. Itu jedanya panjang, tidak ada waktu salat wajib di situ. Wa ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri. Dan waktu yang terbentang, ya, antara salat fajar dan salat zuhur. Itu adalah waktu-waktu yang panjang di mana kosong dari salat wajib. Fa syara'a salatan takunu nafilatan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan salat di waktu tersebut menjadi salat yang nafilah, salat sunnah. Li alla yatula waqtul ghaflati 'anidz dzikri. Salah satu hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat sunnah di antara waktu salat tersebut, jeda waktu salat wajib tersebut, li alla yatula waqtul ghaflati 'anidz dzikri. Ya, supaya tidak ada waktu yang panjang, yang kosong, yang tidak terdapat di dalamnya zikir kepada Allah. Jadi supaya tidak panjang waktu lalainya manusia terhadap berzikir kepada Allah. Maka di antara sholat-sholat wajib tersebut disyariatkan sholat sunnah. Fasyara'a ma baina salatil isya'i wal fajri salatal witri wa qiyamal laili. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan di antara salat isya dan salat fajar, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat witir dan qiyamul lail, salat malam. Wa syara'a ma bainal fajri wa dzuhri salatad duha. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di antara waktu salat fajar dengan salat zuhur, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat duha. Wa amma dzikru bil lisani, dan adapun zikir dengan lisan, fa masyru'un fi jami'il awqati. Maka hal tersebut disyariatkan di setiap waktu. Wa yata'akkadu fi ba'dihā. Akan tetapi ada waktu yang ditekankan, ya, diberi penekanan khusus untuk berzikir dengan lisan pada sebagian waktu tersebut. Famimma yata'akkadu fihi dzikru aqibas shalawatil mafrudati. Maka di antara waktu yang ditekankan di dalamnya untuk berzikir adalah waktu setelah salat wajib, ya, salat fardu. Itu adalah salah satu waktu yang ditekankan bagi kita untuk melakukan zikir kepada Allah. Wa yustahabbu dzikru ba'da sholatainil lataini la tatawwu'a ba'dahuma. Dan juga waktu yang mustahab, ya, disukai atau sunnah hukumnya, ya, tapi disukai untuk berzikir di dalamnya, yaitu setelah dua salat, ya, setelah dua salat yang tidak ada salat tatawwu' setelahnya. Ya, artinya tidak ada salat ba'diyah. Ya, tidak ada setelahnya salat ba'diyah. Artinya tidak ada salat yang disyariatkan untuk dikerjakan, yaitu salat sunnah yang disyariatkan dikerjakan setelah kedua salat tersebut. Wahuma, kedua salat tersebut adalah al-fajru wal asru, yaitu waktu salat fajar dan waktu salat asar. Karena setelah waktu tersebut, itu tidak disyariatkan untuk mengerjakan sholat sunnah. فَيُشْرَعُ الذِّكْرُ بَعْدَ صَلَاتِ الْفَجْرِ إِلَىٰ أَنْ تَطَلُعَ الشَّمْسُ. Maka disyariatkan untuk berzikir ya setelah sholat fajar sampai waktu terbitnya matahari yang kita kenal sebagai zikir pagi. Wa ba'dal asri hatta taghruba syamsu. Dan juga disyariatkan untuk berzikir setelah waktu asar sampai matahari terbenam yang kita kenal sebagai zikir petang. Wahuma afdalu awqatiz zikri. Maka kedua waktu tersebut merupakan waktu yang paling utama dilakukan zikir di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-42, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi dan petang. Fa'idha awa ila firashihi linnaumi, maka jika seorang hamba itu mendatangi tempat tidurnya untuk tidur, fa'innahu yustahabbulahu alla yanama illa ala taharatin. Ya. Maka merupakan sesuatu yang mustahab, ya, dianjurkan baginya, untuk tidak tidur, ya, melainkan dalam keadaan bersuci. Maka maksudnya, dianjurkan untuk tidur, sebelum tidur itu kita bersuci terlebih dahulu. Kita lihat catatan kaki. Lima fis sahihaini, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab sahihain. Anil Bara ibni Azibin, ya, dari Al-Bara bin Azib, ya, dari Anil Barra ibni Azibin, dari Al-Barra bin Azib, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, idza ataita madja'aka fatawaddo wudu'aka lissolati. Ya, Al-Haditha. Jika engkau hendak berbaring ya, di tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana engkau berwudu untuk salat. Wa rawat Tabaraniyu fil Awsati. Dan At-Tabarani beliau meriwayatkan dalam kitab beliau ya Al-Mu'jam Al-Awsat pada hadis yang ke-5083 min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, ya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tahhiru hadhil ajsada. Ya, sucikanlah bagi kalian jasad-jasad ini, ya tubuh-tubuh ini, yaitu tubuh kalian. Tahharakumullahu. Semoga Allah ya menyucikan kalian. Ya tahharakumullahu. Semoga Allah mensucikan kalian. Fa innahu laisa abadun yabitu tahiran. Ya, karena tidaklah seorang hamba itu tidur dalam keadaan bersuci illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun. Ya, melainkan akan ada seorang malaikat yang ya bermalam di sisinya. Bermalam bersamanya. La yanqalibu sa'atan minal laili. Ya, dan tidak akan atau tidaklah ya seorang hamba tersebut itu ya berpaling atau maksudnya mengubah posisi tidurnya satu kali dalam satu malam illa qolal malaku, ya melainkan malaikat tersebut akan berkata, Allahummaghfir li'abdika. Ya Allah, ampunilah hambamu ini. Fa innahu bata tahiron. Karena sesungguhnya hambamu ini itu tidur dalam keadaan bersuci. Jawadal Mundhiriyu isnadahu. Ya, Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa hadis ini itu sanadnya baik. Waqala al-Albaniyu, dan Syekh al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan, fi sahihit targhibi, pada kitab beliau sahihut targhib, hadis yang ke-595, hasanun li ghairihi. Hadis ini derajatnya hasan, ya, karena ada penguat dari riwayat yang lain. Kita kembali ke atas. Ya fa innahu yustahabbu lahu alla yanama illa ala taharatin wa dzikrin. Ya, dianjurkan bagi seorang hamba ketika akan tidur itu bersuci dan juga berzikir. Fayusabbihu, ya, dan hamba tersebut kemudian bertasbih, wa yuhammidu, dan juga bertahmid. Wa yukabbiru, kemudian bertakbir, tamamal mi'ati. Ya, sampai sempurna bilangan 100. Kemudian, kama allaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama Fatimata wa Aliyan. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma. An yaf'alahu inda manamihima, untuk mengerjakan hal tersebut ya sebelum mereka berdua tidur. Ya. Wa ya'ti bima, dan juga kemudian atau wa ya'ti bima qadara alaihi minal adhkaril waridati anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam indan naumi. Ya, dan seorang hamba itu hendaknya melakukan apa yang dia mampu untuk berzikir dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Wahiya anwa'un muta'addadatun min tilawatil Qur'ani. Ya, dan macam-macam zikir itu bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Min tilawatil Qur'ani, ya, baik dengan membaca Al-Qur'an, wa dzikrillahi, dan juga mengingat Allah. Ya. Tsumma yanamu 'ala dzalika. Kemudian tidur dalam keadaan demikian. Fa idza staiqadha minal laili, maka jika hamba tersebut bangun pada malam hari, wa taqallaba 'ala firasyihi, ya, kemudian berbalik tubuhnya di atas tempat tidurnya, fal yadhkurillaha kullama taqallaba. Ya, maka hendaknya dia berzikir kepada Allah setiap hamba tersebut yang membalikkan tubuhnya. Wa fi sahihil Bukhari, dan di dalam sahih Bukhari, an Ubadah, ya, dari Ubadah, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ta'arra minal layli, ya, barang siapa yang terbangun di malam hari, faqala, kemudian mengatakan, la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu. Ya, mengucapkan la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Ya, dan segala kerajaan dan pujian adalah hanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Subhanallahi, maha suci Allah. Walhamdulillahi, dan segala puji hanyalah milik Allah. Wa la ilaha illallahu, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Wallahu akbaru, dan Allah maha besar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi, dan tidak ada, ya, daya dan upaya melainkan dengan izin Allah. Thumma qala, ya, kemudian hamba tersebut mengatakan, Rabbighfirli, Wahai Robku, ampunilah aku. Auqala, ya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thumma da'a, kemudian hamba tersebut berdoa. Ustuji balahu, maka doa tersebut akan dikabulkan baginya. Ya. Kemudian fa in azama fatawaddaa tsumma shalla. Ya. Kemudian dia ya berniat yang kuat, kemudian berwudu, kemudian melakukan salat, ya. Kemudian qubilat salatuhu, maka salatnya akan diterima. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhariyu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahih beliau, yaitu nomor 1154. Wa ma'na ta'arra, ya maksud dari ta'arra di awal hadis tadi, ay istaiqadha, ya, maksudnya adalah bangun. Qala fin nihayati, ya berkata dalam an-nihayah, wa la yakunu illa ma'a kalamin. Yang dimaksud ta'arro ini tidak akan terjadi, melainkan dengan berbicara. Ya, artinya ada berbicara di situ. Kemudian kita kembali ke atas. Wa thabata annahu sallallahu alaihi wasallama, dan telah sampai ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, ya beliau dahulu, idza staiqadha min manamihi, jika beliau terbangun dari tidur beliau, yaqulu, maka beliau akan mengatakan, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyuru. Ya, segala puji hanyalah milik Allah yang telah menghidupkanku ya, setelah mematikanku, dan hanya kepada Allah lah tempat kembaliku. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhariyu wa Muslimun min hadithil Barra'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadith Al-Barra'. Kemudian kita kembali ke atas. Thumma idha qoma ilal wudu'i wa tahajjudi. Kemudian jika seseorang itu berdiri ya, atau bangkit untuk berwudu, ya kemudian bertahajud, ata bidzalika kullihi ala ma warada anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya maka hendaknya ya membaca semua itu tadi sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian wa yakhtimu tahajjudahu bil istighfari fis sahari. Kemudian, hendaknya dia menutup tahajudnya dengan beristighfar pada malam hari. Kama madahallahu subhanahul mustaghfirina bil ashari. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu memuji orang-orang yang beristighfar di waktu malam. Wa idza tala'al fajru, dan ketika fajar menyingsing, ya ketika fajar terbit, sholla rak'atayil fajri. Ya, kemudian sholat ya, sunnah sebelum fajar, dua rakaat sebelum fajar. Thumma sholal fajro. Ya, kemudian melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh. Kemudian, wa yashtaghilu ba'da sholatil fajri bidzikril ma'thuri. Ya, kemudian, setelah sholat subuh, ya hendaknya hamba tersebut itu menyibukkan diri dengan zikir yang ma'thur, ya zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila anta tulu'asy syamsu. Sampai matahari itu terbit. Wa akhiru syai'in anta fi kulli haja'atin, ya di akhir hari, ya sebelum tidurku, ya ku sebut namamu, ya. Akhiru syai'in anta fi kulli haja'atin. Ya, di akhir hariku, ya sebelum tidur, itu ada engkau, ya. Yaitu kesebut namamu. Wa awwalu syai'in anta waqtahu bubi. Dan di awal hariku, ya, ketika angin itu ya, berhembus, itu kusebut namamu. Wa tajibut taubatu ilallahi. Dan wajib ya, bertaubat kepada Allah. Wal istighfaru minadzunubi kulliha. Dan wajib untuk beristighfar dari seluruh dosa. Saghiriha wa kabiriha, baik dari dosa yang kecil maupun dari dosa yang besar. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru. Dan juga orang-orang yang ketika ya, mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka akan mengingat Allah kemudian memohon ampun. Faman hafadhu ala dzalika, maka barang siapa yang menjaga amalan-amalan tersebut, lam yazal lisanuhu rotoban bidzikrillahi, maka lisannya itu akan senantiasa ya, basah dengan zikir kepada Allah. Fi kulli ahwalihi, ya, pada setiap keadaannya. Ya, demikian, inilah akhir dari pembacaan kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yang kemudian diringkas oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan yang melimpah kepada penulis kitab ini, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dan juga kepada peringkas dari kitab ini, ya, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala. Dan juga saya memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas banyaknya kekeliruan dan keluputan yang saya lakukan dalam membaca kitab ini dan juga menerjemahkannya. Karena sesungguhnya yang kebaikan yang ada dalam pembacaan ini itu datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, segala kebaikan yang datang dari pembacaan kitab ini itu hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ya, keburukan, kekurangan yang ada dalam pembacaan kitab ini itu berasal dari diri saya sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yaitu hadis yang ke-24 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman wajada khairan falyahmadillaha." Maka barang siapa yang menjumpai kebaikan, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Dan barang siapa yang menemu yang selain itu, artinya selain kebaikan, maka janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Demikian, وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.